dah sampai di hujung itu. Yo, masalahnya iko lah gue nasi padang dah. Oh, jadi harus pakai gulai sambal deh gitu. Tentu lah yo. Agih lah. Om, tolong lihat om. Dari Sabang sampai Merauke, banyak nasi kapau. Gulainyo asam pade, hey hey, sambalnyo lado hijau. Jawa merantau ke ujung pulau, jubola cari di balik bumi. Di sini ada nasi padang, hai hai, sudin di malam. Jariang Rajo Arab Saudi suko sayu lalidi adoh Mr. Obama Presiden Amerika asa tanah le tahu we suko gulai paku jubola kinyamla jalupo mochie parikanya hati tanang kapula mochie dari Sabang sampai Merauke, hey hey, banyak nasi kapau. Gulainyo asam pade, hey hey, sambalnyo lado hijau. Jawa merantau ke ujung pulau, jubola cari di balik bumi. Di sini ada nasi padang, hey hey, sudin di Jariang Rajo Arab Saudi suko sayu lalidi adoh Mr. Obama Presiden Amerika asa tanah le tahu we suko gulai paku Jum-